Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit. Yang selanjutnya syarat yang terakhir adalah syarat yang ketujuh, hendaklah alat tukar yang jelas. Ya, alat tukar bisa saja mata uang, bisa saja yang selainnya. Ya. Karena yang namanya jual beli itu tidak harus dengan mata uang, bisa dengan barang dengan barang. Ya, barter. Ini diambil dari hadis sama yang seperti yang sebelumnya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang untuk jual beli yang ada unsur yang menyebabkan salah satu pihak tertipu. Harus jelas. Harus jelas ya, alat tukarnya dan barang yang akan ditukar. Ikhwan fi din akhwati la rahmanallahi iyakum. Dengan demikian sudah selesai 7 syarat. 7 syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli, tinggal penghalang-penghalang daripada keabsahan jual beli. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi masih ada penghalang-penghalang akan keabsahannya, maka tidak sah jual beli tersebut, berikut menjadi haram atau menjadi tidak berkah. Dan ini hampir kita jumpai dalam segenap perkara-perkara syariat. Banyak yang bentuknya seperti ini. Suatu permasalahan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhindar daripada penghalang-penghalangnya. Atau yang disirang oleh ulama, tawafur syurut wa intifaul mawani. Sehingga dengan seorang mengilmui dua perkara besar tersebut, dia bisa melangkah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan, tidak ada keraguan-keraguan lagi dalam perkara kebatilannya atau keabsahannya. Ini ya, kebatilannya ataupun keabsahannya. Yang pertama yang disebutkan oleh ulama termasuk penghalang-penghalang sahnya jual beli, yaitu transaksi jual beli setelah panggilan azan yang kedua pada hari Jumat bagi orang yang wajib Jumat. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Jum'at, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk mendatangi Jumat, di sini dimaksud azan kedua pada hari Jumat, maka bersegeralah mendatangi zikrullah, ya, khutbah Jumat, ya, dan seterusnya, dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Tapi tadi kita sebutkan bagi orang yang diwajibkan Jumat. Artinya kalau transaksi terjadi bagi orang yang tidak wajib Jumat, ya sah. Seperti misalnya wanita yang bertransaksi, dia kan tidak wajib Jumat. Seperti misalnya anak kecil tapi yang sudah mumayyiz, ya belum baligh, ya, itu juga tidak diharamkan untuk bertransaksi. Adapun orang laki-laki dewasa, maka transaksinya diharamkan setelah dikumandangkannya azan yang kedua. Karena kalau azan yang pertama itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada jeda. Ada jeda antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Azan yang pertama itu di pasar. Ya, di atas menara tinggi azan untuk persiapan ya kalau waktu sudah dekat. Ya. Kalau waktu masuk sholat Jumatnya sudah dekat. Ini hampir sama dengan azan pertama sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, azan pertama sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, sekitar setengah jam atau kurang lebih seperti itu sebelum sholat subuh. Nah, itu sama untuk persiapan. Ya, untuk persiapan orang sholat subuh. Ya, untuk persiapan orang sholat subuh, bukan untuk sholat subuh. Bukan untuk sholat subuh. Ya, maka dari situ asy-syai' bisa yuzkar sebagai faedah pendapat yang benar as-shalatu khairu minan naum itu bukan di azan pertama tapi di azan pas sholat subuh. Ya, di azan itu salah satu dalil aklinya. Ya. Ya kan? As-shalatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur itu kan untuk salat maksudnya. Ditambah lagi hadis yang sangat jelas gamblang yang menunjukkan as-shalatu khairu minan naum itu pada azan subuh. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, disebutkan di situ ghoda. Ya, ghoda itu tidak diitlakkan kecuali kalau sudah masuk subuh. Jadi ketika sahabat yang muadzin membaca as-salatu khairu minan naum, ya, kata sahabat ini kuntu fi ghadatin baridin baridatin. Ya. Fa idza nada muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairu minan naum, faqultu wa man qa'ada fala haraj. Ya, jadi ada sahabat waktu itu lagi musim dingin sekali. Kalau musim dingin kan bisa lebih rendah daripada 0 derajat. Ya, pada suatu subuh, ghada. Ya, ghada itu dalam orang Arab tidak mengatakan sebelum subuh tidak dikatakan ghada. Ya, ada waktu mau subuh baru dikatakan ghada. Ya, kalau sebelum ke subuh itu namanya lail. Ya, lail. Ya. Itu hadis yang sangat jelas disebutkan di situ as-salatu khairu minan naum. Ditambah lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha, faedahnya azan yang pertama itu apa faedahnya? Liyuqit na'imakum ya wal yarji qa'imukum. Ya, itu faedahnya. Supaya orang yang tidur belum sempat salat semalaman bangun siap salat dia witir atau apa. Kemudian yang kedua supaya orang yang sudah terlanjur sholat semalaman tidur istirahat sejenak sampai sholat subuh itu faedahnya. Kemudian perlu diketahui tidak dijumpai ulama salaf yang berpendapat ya, ulama salaf itu yang zaman-zaman dahulu dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat bahwasanya as-salatu khairu minan naum itu di azan pertama, tidak ada. Itu cuma ulama-ulama yang belakangan. Ya. Dimulai dari Imam Sanani 200 tahun belakangan saja. Ya. Dan ulama-ulama mutaqaddimin itu hampir tidak dijumpai mereka berpendapat seperti itu. Jadi as-salatu khairu minan naum seperti kebanyakan kaum muslimin, ya. Dari masa ke masa dan dari negeri ke negeri. Ya, yang paling gampang ya Mekah Madinah. Ya, Mekah Madinah salatul khairu minan naum di salat subuh walaupun itu bukan dalil secara spesifik, tapi itu memperkuat. Ya, itu memperkuat pendapat yang kita sebutkan tadi bahwa hadisnya sangat gamblang itu. Ulama yang mengatakan itu di azan pertama cuman berdalil dengan hadis yang selintas. Ya. Selintas seperti menunjukkan dia sebelum subuh. Kadang-kadang ada lafaz awal wa tsani. Awal wa tsani. Ya, azan yang pertama dan azan yang kedua. Padahal dikatakan ulama azan yang pertama maksudnya itu adalah azan sholat subuh. Karena sholat subuh dibandingkan sholat yang lain itu adalah sholat yang pertama. Paham? Sholat yang pertama sholat subuh, sholat yang kedua sholat duhur, sholat yang ketiga asar, keempat maghrib, kelima isya. Itu maksudnya. Ya, karena ada hadis di Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Aisyah menyebutkan tentang sholatul ula, sholat yang pertama itu sholat subuh. Ya, sholat yang pertama itu adalah sholat subuh. Ya. Masih banyak dalil lagi yang memperkuat pendapat hampir dikatakan seluruh ulama bahwasanya as-salatu hayyumun naum itu di azan subuh, bukan di azan sebelum subuh. Kemudian yang berikutnya termasuk juga perkara yang diharamkan dalam permasalahan ini diistilahkan ulama beul asir miman yattakhiduhu khamran au biistilah fi fitnah. Ya, menjual buah atau olahannya bagi orang yang membuatnya untuk membeli, untuk dijadikan khamr. Ya, khamr kan macam-macam. Ada sebagian tempat bahan bakunya adalah anggur, ada sebagian tempat nanas, ada sebagian tempat macam-macam kan. Nah, ini tidak dihalalkan seorang muslim sudah tahu itu orang mau jual buat apa? Buat khamr, tapi dia jual juga. Pabriknya pabrik khamr, ya. Cap kaki 8, ya. Nah, dia jual juga ke sana. Ya. Itu Allah berfirman, "Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan." Tidak boleh untuk tolong-menolong kerja sama dalam hal perkara dosa dan permusuhan. Ya. Ya, ini tentu dengan ghalabatu dzon, ya, artinya tahu dari mana, kan bisa aja orang dia buat kismis. Orang sudah jual itu pabrik anggur, mau buat kismis gimana? Ya, ada kemungkinan mungkin 0, sekian persen. Orang jelas buat anggur, ya, khamr. Ya. Masa mau dikatakan mungkin aja dia buat kismis, kan kismis bisa buat kue, bisa buat ini. Tapi itu tidak ditoleh oleh syariat. Ya. Kemungkinan yang terkecil seperti itu. Ya, mungkin aja kemungkinan terkecil, tapi 0, sekian persen. Iya, syariat itu dibangun di atas perkara yang ghalib, yang umum, yang lumrahnya seperti itu. Ya, yang lumrahnya seperti itu. Iya. Demikian juga tidak diperkenankan seorang muslim menjual senjata ketika ada pertikaian sesama muslim. Nah, itu juga tidak boleh. Antara sesama muslim. Nanti artinya untuk mereka saling membunuh satu sama lainnya, muslim sama muslim. Ini akan menjadi luas dalam beberapa permasalahan. Ini diistilahkan ulama dengan al-ahkam al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi hukum-hukum wasilah perantara itu mengambil hukum asalnya, tujuannya. Jadi kalau tujuannya untuk perkara yang haram, dia jadi yang perkara yang haram. Hukum asalnya yang jual senjata, jual pedang, halal. Demikian juga hukum asalnya yang jual anggur, halal. Tapi kalau sudah kaitannya untuk perkara yang haram, maka menjadi haram. Kemudian disebutkan ulama juga walaupun permasalahan ini mungkin tidak ada, tapi sekedar faedah, itu tidak halal menjual seorang hamba yang muslim kepada yang kafir, kepada orang kafir. Itu tidak dibenarkan, kecuali kalau dia merdekakan. Ya, kecuali kalau dijual terus orang kafir terus merdekakan. Ya, itu menjadi sah. Kalau menjual budak kafir kepada seorang muslim, boleh? Ya, boleh. Ya, boleh dia. Jadi ini perbudakan sebenarnya banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, perbudakan yang disesuaikan dengan ukuran syariat itu bukan perbudakan orang yang merdeka kemudian diperbudak, dijual, bukan seperti itu. Perbudakan itu dihasilkan dari perkara yang mulia, yaitu dengan jihad fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah, maka tatkala ada tawanan perang, itu pemerintah sang amir itu punya beberapa pilihan. Ya, bisa dia ditebus, ya, bisa dilepaskan begitu saja, dikembalikan kepada kaumnya, tergantung maslahatnya. Nah, bisa dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Dan hikmah daripada perbudakan sangat besar. Hikmah daripada perbudakan sangat besar, baik bagi si budak maupun bagi si tuannya. Bagi si budak itu luar biasa. Di sisi Allah SWT, jadi kebaikan selalu kita identikan di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan oleh sahabat, hadisnya yang benar mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau berkata, "Laula al-jihad fi sabilillah wa birru ummi, la uhibbu an akuna 'abdan mamlukan." Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Kalau bukan karena dua perkara, yaitu birrul walidain, berbakti kepada ibuku, dan jihad fi sabilillah, niscaya aku lebih suka jadi budak saja." Karena budak ini kalau dia sabar, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Di hadapan manusia dia rendah. Tapi di sisi Allah SWT, dia mulia. Ya, dia sabar. Ya. Dia taat kepada tuannya. Itu kata Rasulullah, "Laisa lahul jazaa' illa jannah." Tidak ada balasan kecuali sorga saja. Ya kan, ini hikmahnya besar. Demikian juga bagi orang yang memiliki budak. Itu hikmahnya juga besar. Ya, karena pahala memerdekakan budak itu luar biasa. Allah akan memerdekakan sesuai dengan anggota tubuh yang ada pada budak tersebut. Ya, satu persatu. Pahalanya sangat besar. Memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Syaratnya ringan saja, kata Allah SWT, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Ya, kita dianjurkan untuk memerdekakan budak kalau kamu lihat padanya ada kebaikan. Ya, dia sholat, dia ini, dia. Sudah, merdekakan. Ya, merdekakan. Ya, dengan syarat dia tadi baik. Ya, syarat kebaikan yang pertama adalah Islam. Ya, apa kata Rasulullah? "Atika fa innaha mu'minah." Dalam riwayat, "Fa innaha muslimah." Ya, jadi kalau kita lihat di pada dia ada kebaikan, ini dimerdekakan. Pahalanya sangat besar. Memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar. Jadi tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam dari kalangan Yahud dan yang lainnya. Ya, ada aturan mainnya, tidak seperti mereka, Romusa, kerja rodi, dipaksa, beda kelas. Enggak, sama. Dalam Islam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. "Fal yat'am." Ya. "Fal yat'am ma tat'am." Ya. Ya, "wal yaksu ma taksu." Ya, jadi seorang yang memiliki budak, hendaklah dia kasih dia makanan seperti apa yang dia makan, kata Rasulullah. Ya, kalau antum makan daging kambing, kasih dia daging kambing, jangan daging tikus. Ya, kalau antum pakai pakaian bagus, jenis apa misalnya, kasih dia sama. Ya, kasih dia sama. Makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu dia, pakaiannya sama dengan budaknya. Ya kan? Kalau kita, jangankan budak, pembantu saja. Kalau nasi, kasih nasi basi. Ya kan? Itu baru pembantu. Ya. Budak saja, mulia diangkat derajatnya sama. Ya. Ya kan? Ada aturan-aturannya. Cara memanggilnya juga ada. Dalam Islam diatur. Sedemikian indahnya. Tidak seperti apa perbudakan yang terjadi pada orang-orang kafir. Ya, kerja rodi, makan entah. Oh, ini cuma diperas keringatnya saja. Tidak. Islam dia mengatur semuanya dengan penuh keindahan. Ya. Siapa enggak mau misalnya jadi budak raja kalau gitu, bajunya sama dengan rajanya. Ya kan? Makanannya juga sama dan lain sebagainya. Ya. Mobilnya sama, ya. Rajanya pakai Land Cruiser akhir model, budaknya pakai Land Cruiser akhir model, kan enak. Ya kan? Gitu. Seperti itu adanya dalam Islam. Ya, seperti itu adanya dalam Islam. Indah. Nah, kalau tahu dia sudah baik, merdekakan, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lihat pada mereka ada kebaikan, dimerdekakan. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan antara dua akad dalam satu akad. Seperti apa bentuknya? Ada banyak. Yang paling masyhur itu bai'ul inah. Jadi transaksi yang klasik tapi masih banyak terjadi yang sekarang. Jadi si Zaid dengan si Amr, ya, si Zaid jual kepada si Amr dengan cara hutang cicil, ya, 10 kali bayar, ya, ini harganya sebenarnya itu apa latar belakangnya kok bisa seperti itu sih? Latar belakangnya nih si Amr butuh uang sebenarnya, ya, butuh uang, saya butuh 10 juta sebenarnya. Dia datang kepada si Zaid, ya, Amr butuh uang 10 juta, datang kepada si Zaid. Nah, kalau dia cuma pinjam uang, lumrahnya kalau pinjam 10 baliknya berapa? Ya 10. Kalau baliknya pinjam 10 baliknya 10,5 atau 11, jelas haramnya. Ya. Tapi orang ini agak sedikit mengerti si Zaid ini. Ya. Apa maksudnya? Mana? Bukan antum, yang lain. Ini dia agak mengerti hukum syariat. Sehingga diakal-akalin sedikit bagaimana seolah-olah halal, ya, seolah-olah halal, yaitu dia bilang, ya, kalau cuman tadi 10 juta balik 10 juta 10 bulan, wah rugi saya, kalau saya putar sudah dapat 100 juta itu, enak aja ente. Nah, sekarang dia pikir, saya jual ini, ya, kamu nih bayar, ya, 10 juta ya, 10 kali bayar, ya, atau misalnya 20 juta, ya, 10 kali bayar, oke? Terus setelah itu dia pegang itu barang. Nah sekarang, ya, ini saya beri lagi, ya, saya beli lagi dengan harga 10 juta. Ya, saya beli lagi dari kamu dengan harga 10 juta. Nah, ini si Amrnya dapat berapa? 10 juta. Hutangnya berapa? 20 juta. Kan halal. Ya kan? Barang 10 juta mana mau jual 20 juta, kan suka-sukaan. Kata si Zaid. Ya kan? Betul, tapi dalam kasus seperti ini adalah namanya mengakal-ngakali syariat. Ini dosanya lebih besar daripada yang jelas-jelas haram. Ya, daripada Saya utangi kamu 10 juta, kembaliin 20 juta. Itu dosa. Dosa besar. Kalau yang tadi lebih besar lagi. Karena ada unsur hilah. Itu. Dan yang menakutkan di bank-bank yang ada label-label Islam, itu banyak yang seperti ini. Ya. Kalau bank konvensional, gentleman, ya riba ya riba. Bunga ya bunga. Tapi ketika ada bau-bau Islam, nah ini yang sangat-sangat menakutkan. Ya. Dengan nama-namanya Islami lagi. Mudoraba dan lain sebagainya. Nasallahu alaihi wa sallam. Itu salah satu contohnya dan itu yang paling masyhur. Ya, ini bukan seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang, ya. Ya, walaupun ada dari kalangan ulama muasirin yang belakangan mengatakan ini kalau cash 1 juta, kalau cicil 2 juta. Ya, cash 1 juta, kalau 10 kali bayar 2 juta. Ya, pilih mana? Saya pilih yang 10 kali bayar. Ya. Ini tidak ada masalah. Dan sama seperti yang tadi, yang azan pertama tadi, azan pertama atau kedua tadi, ini juga kalau kita lihat rujuk kitab-kitab salaf, ya, yang mutaqaddimin, itu hampir tidak ada ulama yang mengharamkan. Ya, hampir tidak kita jumpai ada ulama yang mengharamkan, cuma ada dari belakangan saja. Ya. Jadi hampir ijma ulama tentang kebolehannya. Ya, tentang kebolehan poin yang kita sebut. Ya, poin yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada gharar sama sekali, dia tinggal pilih. Ya. Pilih mana? 1 juta cash atau 2 juta cicil? Ya, dia bilang saya pilih 2 juta cicil. Selesai. Tidak ada akad yang lain, selesai, dia bilang selesai 2 juta cicil. Ya. Bukan dua harga, bukan. Dia pilih satu harga kok. Dia pilih yang satu aja, yang cicil saja. Iya kan? Tidak ada kaitannya lagi dengan cash lagi, sudah selesai. Atau dia pilih cash, sudah selesai dengan satu cash. Mana ada dua transaksi di situ? Iya kan? Ya. Tidak ada juga dua harga di situ. Satu kali dia pilih satu. Yang tidak boleh kalau dia tidak pilih, tidak bilang cash, tidak bilang cicil. Selesai jadinya. Tiba waktunya kamu pilih cash atau pilih kredit. Ya, kamu juga enggak bilang. Sudah ribut aja dia ke mahkamah. Nah, ini tidak benar gitu. Ya, itu namanya salah juga, salah satu gambaran. Walaupun itu ada mungkin terjadi, tapi itu jarang. Ya. Kalaupun terjadi, maka itu tidak dibenarkan dan tidak sah. Ya, itu yang tidak benar. Pilih cash 1 juta ya. Kredit 2 juta ya, cicil. Oke, sip. Ya, sudah tiba, udah 2 bulan lewat bulan, bingung dua-duanya. Tadi itu pilih yang cash apa, tapi sudah ini, sudah ada akad. Nah, ini tidak benar, akad ulang. Yang benar, mau cash ya cash, kredit ya kredit gitu. Paham? Satu lagi aja poin, sudah capek sayanya. Ya. Kemudian yang diharamkan juga itu menjual atau membeli barang atau proyek atau yang lain. Pokoknya ada transaksi seperti ini, sementara pihak lain sudah transaksi. Iya, sudah transaksi. Ya. Sesuai dengan hadis, la ya bi'ba'dukum ala ya bi'ba'dukum ala bayi akhi. Macam-macam, segala macam transaksi itu. Ada yang namanya transaksi sewa menyewa, ya sudah deal pihak pertama dengan kedua, si A dengan si B, tiba-tiba datang si C, berapa deal dia sewa setahun 100 juta, wah 100 juta gitu, sama saya aja 150 juta saya berani bayar. Oh ya udah cepat-cepat kalau gitu, maaf apuan ya, nggak jadi 100 juta ini, 150 juta, ini juga haram, dosa besar. Ya, atau juga sebaliknya jual beli gitu, jual beli berapa itu? Tadi sudah deal sih, jadi yang namanya deal itu kan tidak harus langsung barang berpindah dengan alat tukar berpindah, bisa saja barangnya masih di rumah, ya uangnya sudah terima, bisa jadi tidak harus uang langsung barang terima. Jadi sudah terjadi jual beli mobil berapa? Jual, ya, saya jual apa namanya? Saya berapa beli? 150 juta. Tahun berapa sih? Tahun sekian. Ya Allah, 150 juta, bodoh-bodohnya kamu. Sama saya beli sama saya aja 130. Ya kan? Terus dia bilang, "Pak, maaf ya, enggak jadi." Ini juga tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang tidak diperkenankan juga macam-macam jenis riba. Ya. Enggak bisa diselesaikan dalam sekali pertemuan. Ya, macam-macam jenis riba. Tadi hadisnya riba itu bid'an wa sab'una baban. 70 sekian bab. Ya, mau berapa kali pertemuan itu? 70 sekian bab kata Rasulullah SAW. Belum lagi rinciannya, detailnya. Ya. Perkara mungkin perkara yang paling pelik dalam kitab fikih. Ya. Antum mau selesaikan dalam satu kali pertemuan. Pertanyaannya, apa hukumnya menjual barang pada orang kafir yang dimana kita tahu barang tersebut dibeli untuk keperluan hari besar agama mereka? Ya, tadi sudah jelas. La ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kalau sudah tahu dia jual buat kesyirikan atau kekufuran, maka jangan. Jelas itu. Demikian juga apa hukumnya transaksi pada di sini disebutkan badan usahanya yang menerapkan denda jika telat. Ya. Ya kalau ada itu namanya riba. Ya, itu namanya riba, ya. Jadi kalau terlambat didenda dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hadis yang menganjurkan kita untuk bersedekah sebab dengan demikian maka kalian telah membersihkan harta-harta kalian? Bagaimana penjelasannya? Apakah memang hartanya sudah kotor dari hasil yang kotor lalu sebagian disedekahkan agar dapat membersihkan harta yang lain yang tersisa? Penjelasannya, ya, keharaman itu ada yang mutlak haram, ya kan? Mutlak haram seperti jual babi, ya, jual khamr, itu sudah jelas mutlak haram. Yang ini Rasulullah SAW sabdakan, ya, la yaqbalullah sedekatan min ghulul, atau dari korupsi, ya kan? Sudah jelas haram, ya. Tapi ada yang nyerempet-nyerempet, paham kan? Nyerempet-nyerempet sedikit-sedikit. Nah, ini kadang-kadang hampir tidak bisa terlepas. Ya, hampir tidak bisa terlepas. Sudah maksimal, kita sudah rasa maksimal. Tapi kadang-kadang sebenarnya halalnya agak samar, haramnya juga. Nah, yang seperti ini perlu ada pembersihan. Kalau yang sudah jelas kotor, mana yang mau dibersihkan? Barang yang sudah najis nggak bisa disucikan. Iya kan? Tapi ada yang kena najis-najis sedikit gitu. Nah, itu yang dibersihkan. Ya, itu yang dibersihkan. Kalau yang sudah kotor, apanya yang... Kalau yang sudah najis. Ya. Istilahnya, diistilahkan dalam pembahasan thaharah, itu ada najis, ada mutanajis. Ada yang memang sejatinya najis. Ya. Mau gak bisa dibersihkan. Ya. Tidak bisa dibersihkan. Artinya antum kasih apa aja, ya najis, ya najis. Najis, ya najis. Tapi kalau yang mutanajis, dia asalnya suci. Ya. Terkena najis. Nah, itu bisa dibersihkan. Ya, najisnya dibersihkan, kemudian dia jadi suci kembali. Tapi kalau sudah 100% najis, apanya yang mau dibersihkan? 100% haram, apanya yang mau disedekahkan? Paham? Ya, kurang lebih seperti itu. Apa hukum masjid yang dibangun dari uang haram? Yang keharaman uang tersebut diketahui setelah masjid selesai dibangun. Ya, biarkan saja. Enggak usah dirobohkan masjidnya. Ya, biarkan saja, ya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak diterima oleh Allah, pahalanya dia tidak mungkin diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jangan harap dapat pahala. Jangan harap dapat pahala dari sisi itu. Adapun, ya, kalau sekiranya belum tahu ini harta haram, maksudnya ini sudah tahu ini harta haram baru mau bangun masjid misalnya, maka di sini ada khilaf memang di antara ulama, apa hukumnya membangun masjid dari misalnya uang riba gitu. Khilaf di antara ulama, asal bukan hasil nyolong, ya, hasil nyolong nyuri uang. Nah, ini kan tidak ada obatnya seperti itu. Ya, tidak ada obatnya untuk kemaslahatan umum, tidak ada gunanya. Kembalikan lagi kepada orangnya. Ya, karena itu bukan hasil maslahat umum, punya uang pribadi dicolong. Tapi kaitannya dengan riba. Ya kan? Mau dikembalikan ke siapa uang riba? Yang sudah kita dapatkan misalnya dari bank dan lain sebagainya. Maka jumhur memang mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa dibangunkan masjid, tapi jangan niatkan sedekah. Ya, kalau niatkan sedekah ya percuma, tidak akan sampai-sampai dia. Ya, sebagian ulama dikeluarkan untuk kemaslahatan umum yang sifatnya bukan ibadah, buat jalan, buat dan lain sebagainya, jembatan dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi antara harta yang barokah atau istidrak dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita katakan apa sih definisi barokah? Barokah itu bukan cuma banyak. Ya. Tapi barokah itu tadi kita sebutkan, barokah itu subutul khairil ilahi fi syai'. Adanya keberkahan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Apa kebaikan Allah Subhanahu wa taala identik dengan apa? Dengan ketakwaan. Itu. Jadi kalau harta tersebut bisa semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berkah. Ya, itu namanya berkah. Harta yang ada pada Abdurrahman bin Auf, harta yang ada pada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum, harta yang ada pada Abu Bakar Siddiq, ya itu harta yang berkah. Ya, itu namanya harta yang berkah. Bukan cuma sekedar wah tambah banyak wah berarti berkah, enggak. Itu korun, kurang apa banyaknya duitnya. Ya, tapi kan enggak berkah. Semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya salah apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Oh, kalau wah hartanya wah atau usaha ini berhasil, wah ini kan memang berkah berarti. Ya bukan itu. Ya, keberkahan itu adalah subutul khair ilahi fi syai'. Jadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Kebaikan Allah identik dengan ketakwaan. Semakin seorang mendapat harta, semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berkah. Ya. Semakin dapat harta, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tidak berkah walaupun hartanya segunung galunggung. Ya tadi bagaimana istidraj? Ya istidraj. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu istidraj namanya. Ya. Dan itu ngeri. Ya. Semakin lama dia tidak sadar, wah dia pikir berkah, ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah mati baru dia tahu. Oh, ternyata tadi itu bukan berkah ya. Ya, buktinya sekarang diazab di dalam kubur. Iya. Atau nanti di neraka diazab di dalam neraka, fanasallahu fiha. Ya. Apa ini? Akad pinjaman diganti dengan akad jual beli dalam rangka menghindari riba pinjaman. Maksudnya apa? Seperti apa misalnya? Seperti apa misalnya? Enggak, realnya seperti apa? Siapa yang tanya? Antum tanya. Gimana antum tanya, antum enggak tahu. realnya saya ingin tahu realnya supaya kita bisa ini. Karena bisa jadi saya bisa reka-reka, tapi nanti reka-reka jawabannya pun ini nanti. Ya kan? Harus tahu realnya seperti apa supaya jawabannya juga pas. Iya. Apa termasuk apa itu? Ikut transisi apa? Apa termasuk? Hah? Darurat. Ikut transaksi riba dengan melakukan kredit rumah. Disebabkan biaya mengontrak rumah sama dengan biaya kredit rumah juga tidak darurat, bagaimana jika sudah terlanjur. Ya, kalau sudah terlanjur diselesaikan cepat-cepat. Ya, ya syarallah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan semua. Apakah tukar tambah barang termasuk riba? Bukan. Barang motor mobil itu bukan jenis ribawiyah. Ya. Tukar tambah tidak apa-apa. Dan jangan ada juga yang ekstrim. Jual beli palas itu riba. Paham palas? Jadi dia kumpulkan emas atau perak, kalau harganya naik dia jual. Atau dia kumpulkan dolar, kalau harganya naik dia jual dolarnya. Itu lumrah dari masa ke masa seperti itu orang. Ya kan? Tidak ada dalil yang mengharamkan, itu lumrah. Ya. Yang tidak boleh kalau tidak menepati dua syarat tadi. Ya, sehingga dia terjatuh kepada riba fadl sama riba nasiah. Harus diilmui dulu riba fadl seperti apa, riba nasiah seperti apa. Jangan langsung main klaim aja itu haram. Karena saya pernah dengar, ya, ada yang mengharamkan jual beli palas. Itu bukan dosa kecil, dosa besar itu mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya lumrah namanya seperti itu. Ya. Orang tidak ada larangan dari syariat. Yang diharamkan kalau sudah terjatuh kepada riba nasiah. Ya, riba nasiah atau riba fadl. Bagaimana dengan harta yang pernah kita dapatkan dengan riba, namun sekarang kita bertobat kepada Allah SWT dengan meninggalkan pekerjaan riba tersebut, namun hartanya masih pada kita, dan kita menghidupi diri kita dan keluarga kita dengannya, bagaimana hukum harta tersebut karena dalam posisi saat ini sudah tidak bekerja lagi. Ya. Kalau dia tidak tahu, kemudian dia baru tahu. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya walakum aqad saraf itu. Jadi Allah maafkan apa yang telah lalu. Ya, asal dengan syarat dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Ya. Itu satu, yang kedua Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba wa man ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, ya. Dan barang siapa yang sampai kepadanya keterangan dari Allah, dari Tuhannya, ya, sampai ternyata tidak boleh, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalaf, ya, baginya apa yang telah lalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, baginya apa yang telah lalu. Ya, tobat, benar-benar tobat. Ya, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, demikian juga ini ada pertanyaan serupa, hampir sama. Orang yang bekerja di tempat yang haram, hampir sama jawabannya juga, hampir sama. Hal ini ada pertanyaan, seorang tidak menjual rumahnya, tapi orang yang membelinya dengan kredit dari bank juga, ya, ini tidak mengapa, ya. Itu urusan dia dengan bank. Kita tidak dibebankan untuk mengetahui orang itu dapatnya dari mana hartanya, ya. Seperti umumnya transaksi orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka itu sifatnya akaluna lisud. Akaluna lisud. Ya, bukan akilun tapi akalun. Mereka itu gemar sangat makan harta yang haram. Makanya ulama sebutkan kerjaan favoritnya orang-orang Yahudi zaman itu dua. Iya. Harta mereka itu kalau enggak dari riba, kalau enggak perdukunan. Dukun-dukun klasik itu, sihir-sihir dari peninggalan Babilonia, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Nabi Sulaiman tuh, ya, apa yang istilah masyhur sekarang tuh, Iya, illuminati. Ya, itu kan dari seperti itu dia. Aliran setan itu. Tapi ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tidak banyak tanya apa yang dari mana dia dapat, ya kan, transaksi dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Bapak Rasulullah SAW transaksi jual beli apa, tukar menukar atau ngutang sama orang Yahudi, ya kan? Bagaimana penjualan dengan dropship, ya, yaitu menjual dengan seorang tidak memiliki barang tapi dia telah bersepakat dengan pihak pedagang yang punya barang untuk menjual barang-barang pedagang tersebut dengan harga yang telah disepakati, biasanya jual belinya secara online. Ya, misalnya si pembeli melihat toko online A ingin beli barang, transfer ke A. Ya, kemudian si A menerima pembayaran pembeli, menghubungi B, mengwarang meminta barang dikirim ke pembeli. Terima pembayaran A. Ini kalau tidak ada perwakilan maka tidak boleh. Paling tidak ada perwakilan. Ini termasuk bentuk riba yang disebutkan di awal tadi. Ya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Salah satu bentuk riba itu kas malam tademan. Ya. Seorang mengambil keuntungan dari transaksi yang belum ada pada dia, ada belum ada tanggungan dia, ya. Itu sama dengan kata Rasulullah SAW, apa namanya? La nah Rasulullah SAW ayyabi ar-rajul sil atau hatta yahuza ila rihalihi. Ya, seorang tidak boleh menjual barang, ya, si A, ya, dan si B transaksi, si B tidak boleh menjual, si B ngambil barang dari si A, si B tidak boleh menjual ke si C dalam keadaan si B ini belum terima itu barang, ya, paling tidak lewat perwakilan, ya, paling tidak ada perwakilan dari si B untuk menjual ke si C, ya, ya. Itu banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Ya, kalau ada sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Si A atau si B? Ya kan? Enggak jelas dia. Ya. Ya, seperti itu. Jadi minimal ada perwakilan untuk amannya, seperti itu. Ya, untuk amannya. Kalau tidak diambil komisi saja. Terus terang itu bukan barang saya, tapi saya minta komisi 2%. Ya, itu lebih gentleman namanya. Ya kan? Dia bilang saya minta komisi 2% atau terserah mau berapa persen. Iya. Ya, apa namanya? Apa istilahnya tuh? Hah? Bukan konsinasi apa? Fee apa itu namanya? Fee marketing. Ya, seperti itu. Ya, insyaallah ya. Bagaimana dengan transaksi jual beli saham di bursa? Ya. Gambarannya bursa penyedia pasar dengan broker tempat pendaftaran untuk jual beli di bursa. Orang-orang daftar di broker untuk bisa jual beli di bursa dengan pendaftaran 10 juta. Dengan 10 juta ya beli saham PTA. Ketika harga saham PTA naik, dia menjualnya begitu seterusnya, jual beli secara online dengan melihat harga-harga saham yang berubah tiap waktu, jam, hari, bulan, poin lebih dari transaksi dapat dicairkan ke broker. Ini ada dua bentuk, ya. Orang beli saham itu ada dua bentuk. Ada beli saham untuk investasi, ya. Nah, ini benar, boleh beli saham untuk investasi. Biasanya dia dapat apa keuntungannya namanya dividen, ya. Iya, dividen sekian berapa sih, setahun atau berapa atau 6 bulan, setahun sekali. Ini boleh dia tahan saham di situ, ya. Tapi ada yang namanya istilahnya kalau saya tidak salah dengarnya goreng saham. Nah, istilahnya ini tidak boleh, itu gambling namanya. Iya, gambling. Dia beli 3 miliar spekulasi, minggu depan dia jual, ternyata tinggal 1 miliar. Iya, atau nasib baik dapat 100 miliar. Nah, itu barang saham biasanya kalau tidak salah dengar pemerintah buat peraturan tidak boleh menjual di bawah 3 bulan. Enggak tahu peraturannya masih berlaku atau enggak. Iya. Itu pemerintah buat aturan seperti itu. Sehingga orang-orang yang biasanya dia punya duit-duit nanggung, ya. Karena kalau main di saham, enggak tahu saya hitungan nanggung itu di bawah 100 miliar itu kalau enggak salah masih nanggung katanya. Itu biasanya kerjaannya cuma goreng saham kayak gitu. Main saham seperti itu. Tapi kalau orangnya duitnya banyak, ya sabrek-abrek gitu, dia beli perusahaan-perusahaan yang betul-betul sudah mapan. Walaupun untung-untungnya sedikit, tapi dia sudah tahu mapan gitu. Itu nggak terlalu fluktuatif gitu sahamnya. Biasanya yang mereka beli ini saham-saham yang baru muncul, baru TBK-nya masih baru muncul sehingga ada peluang suatu saat naiknya melejit sekian puluh kali lipat. Kalau sudah mapan, dia tidak terlalu drastis untuk turun maupun naik, kecuali mungkin ada perang atau apa, ada bencana alam dan lain sebagainya, itu kan di luar perhitungan. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu, ya. Kalau betul-betul investasi silakan, tapi kalau untuk namanya goreng saham itu namanya judi aja, judi cuman namanya lebih keren. Aduh, sudah capek sekali saya. Ya. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.